sesudut kering mata ketika engkau lewat seperti sang pangeran melanglangkah putrian di panggung engkau bagai raja di padang engkau intan yang didulang. Oh, angkuh yang seorang ini, tidakkah kau dengar suaraku menyebut namamu saat itu? Si aku yang dipuja dimanja di bawah pentas itu dengan daya pada kawanmu yang terhanyut setia menunggumu. Dan saat tepat di hadapanku berganda harum bajumu, lambai mesra bersamalah tercipta cita hati inginku dan raut wajah angkuh. Biarpun segera sawal namamu, biarpun segaris tapak tanganmu, biarpun sentuhan salam tanganmu, biarpun dan saat tepat di harapanku berganda harum bajumu, diambil angin dan melambai besar bersamalah tercipta cita hati inginku dan raut wajah angkuhmu. Biarpun segaris awal namamu, biarpun segaris tapak tanganmu, biarpun sentuhan salam tanganmu, biarpun engkau angkuh. Oh, biarpun segaris awal namamu, biarpun segaris tapak tanganmu, biarpun salam tanganmu, biarpun engkau angkuh.